cinta. Oh, hati pun luka gara-gara cinta. Hati terluka gara-gara cinta. Lebih baik aku sendiri berteman I'm not afraid to die.